masih yo alam. Ayo nang mulai, ojo terus nang kono. Wis nang morokong, wis nang morokong, wis nang morokong. Uang wis dong ngomong, yen awakmu minggat. Ono sing nyandak no, metu teko oma. Numpak taksi ngulong, taksi ngulong, numpak taksi ngulong. Wagu ra ngerti yen awakmu minggat. Taki runway mu singkat. Opo wancen awakmu wis ra kuat. Rezeki kuning kat wes akan jadi awakmu sing sabat. Aja mung njaluk wilat bali yo mumpung aku turung kumat. Gendeng golei kue minggat. Aja minggat. Aja minggat. Aja minggat. Kon rende duwe video ini, please like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe. Bye.